Rabbil Alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Pemirsa, berjumpa kembali dalam acara kita Arzeti Rukiah Zikir Tausiah bersama tim surga pada bekas silaturahmi Ustadz Cilik Guntur Bumi, yang pada saat ini Alhamdulillah sudah ditemani oleh Ustadz Aswan Faisal dan juga Ustadz Arif. Nah, pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang tentang topik kita spesial, kita akan membahas yaitu mengenai gangguan jin. Nah, kepada Anda yang nanti ingin berinteraksi, silahkan menelpon di 574-3476 atau di 021-574-3478 khusus untuk di luar Jabodetabek. Dan seperti biasa, saya ditemani oleh Zazkia Adiameka. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Agus, dan ya Alhamdulillah juga di samping kita ya sudah ada tiga-tiganya seperti biasa narasumber kita. Yang pertama ada Ustadz Cilik Guntur Bumi atau yang biasa dipanggil Ucil. Dan yang kedua juga udah ada Ustadz Arif Hamdani. Dan yang terakhir seperti biasa yang baru pulang dari Mekah, Alhamdulillah ada Ustadz Aswan Faisal. Iya, dan juga di sini bersama kita dengan ibu-ibu dari Nurul Hidayah Sukamanah Jonggol Bogor. Assalamualaikum Ibu. Wah, ini rame-rame dari Jonggol Ibu ya. Alhamdulillah diringankan langkahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, baik ya, barangkali kita langsung akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita, tentang gangguan jin ya. Iya, betul. Atau kita ingin dulu tanya nih, Ustaz Arif, kalau tidak salah hari ini ada sesuatu yang spesial ya yang akan kita lakukan ini. Ya, alhamdulillah pada hari ini nanti kurang lebih jam 7 malam kita akan bersama Maulana Syaisa Mukabani. Beliau seorang ulama ahlu sunnah wal jamaah, dan beliau seorang ulama tasawuf yang hampir sepanjang hari, sepanjang tahun beliau selalu berkeliling dunia. Jadi dari timur ke barat, dari utara ke selatan. Jadi beliau memiliki jutaan murid yang tersebar di 5 benua. Iya. Insyaallah. Dan pada kesempatan ini hadir di Indonesia nanti malam pada acara ya. Iya, benar ya, alhamdulillah. Kemarin kita di Istiqlal ratusan ribu orang berkumpul, alhamdulillah. Baik. Ya, barangkali ya ada yang mau ditanyakan kepada ustaz-ustaz kita? Iya, mungkin kita hari ini akan membahas masalah jin, dan pastinya kalau kita membahas masalah itu tidak lepas juga dari kita akan membahas masalah rukiah lagi. Seperti apa rukiah itu dan apa saja manfaat-manfaat dari rukiah nanti. Mungkin Ustaz Cilik bisa membahas sedikit masalah rukiah. Mungkin kita gimana sih apa rukiah itu dapat mengatasi seseorang dari gangguan jin, atau ada cara penanggulangan lain secara selain rukiah itu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan pada enggak ngantuk ya, Bu ya. Amin. Ya, pada dasarnya Allah menciptakan selain manusia itu juga ada bangsa jin. Begitu, Mbak. Tersi ya. Jadi bagaimana cara Rasulullah pada waktu menyembuhkan seorang anak dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Pada suatu ketika ada anak yang pandangannya berbeda, yang seolah-olah itu aneh gitu kan. Ternyata kena gangguan ain, yang saat ini mungkin tren-trennya hipnotis kali ya. Akhirnya dibacakan dengan ayat suci Al-Quran, alhamdulillah ada perubahan sangat signifikan, perubahan alhamdulillah sembuh. Dari bacaan apa? Dari bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Ini, pada suatu ketika juga penyakit tersebut memang menghinggapi dari sahabat ke sahabat Rasulullah, dengan dikarenakan kena gangguan teluh atau guna-guna. Ini, dan bagaimana dengan cara dengan ya, dirukyah? Maaf Ustaz, sebelumnya saya potong sejenak ini karena saat lagi kita akan memasuki waktu salat subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Mari sama-sama kita simak dan kita akan kembali lagi. bahwa segala macam penyakit itu datang dari hati. Walhamdulillah. Pengobatan yang dilakukan Ustadz Cilik atau disingkat Ucil itu yang saya saksikan tidak ada unsur-unsur magis, mistik atau melalui pertolongan jin. Karena di sini langsung jamaah atau orang yang mengajukan keluhan penyakit diajak berzikir, diajak istighfar, langsung memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Nabi dan rematik, tapi saya sudah 5 kali berturut-turut ke sini berobat. Alhamdulillah keadaan baik dan sembuh secara total. Saya kemarin perut saya merasain itu enggak enak gitu, seperti ada ganjelannya. Ini saya ikut rukiah baru sekali saya sudah merasakan enak. Baru-baru ini saya berobat di Padepokan ini, saya sudah merasakan adem sekarang. Secara medis saya dinyatakan terinfeksi hepatitis B, dan itu dari hari ke hari bukan membaik tapi semakin ya menurun kondisi fisik saya. Dan alhamdulillah setelah mengikuti rukyah di Padepokan Silaturahmi ini, kesehatan saya semakin membaik dan saya bisa beraktivitas seperti orang-orang yang lain. Rukyah zikir itu suatu pengobatan yang jelas non medis ya, non medis, dan itu diajarkan di dalam Islam dan di dalam medis juga diakui itu ya. Rukyah dan pengobatan non medis itu suatu pengobatan istilahnya intervensi psikososial ya. Dan kalau rukyah ini berdimensi religi, ini memang ada hadisnya. Dan doa-doa zikir itu di samping ajaran dari Nabi, tapi secara psikoterapi ya, psikoterapi secara medis ya, psikolog, psikiater ini sangat membantu dan bermanfaat juga itu. Dan manfaatnya luar biasa besar sekali. Dan event-event seperti ini baik untuk selalu diadakan dan ditingkatkan terus ini. Apalagi ada sponsornya ini ya, Ustaz kita ini, Ustaz Cilik Guntur Bumi ini ya. Ustaz Cilik itu orangnya gaul. Nah, jadi sama aja kita berteman sama orang, jamaah teman-teman sebaya kita. Jadi Ustaz Cilik itu orangnya bisa menyesuaikan diri dengan orang di sekitarnya. Kayak misalnya sekitarnya ini anak-anak, dia bisa kayak menyesuaikan dirinya dengan anak-anak, jadi berbagi cerita. Terus pokoknya ya gitu deh. Ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang nantinya diperhitungkan sama Allah ialah apabila dia punya ilmu kemudian disebarkan kepada seluruh umat dan membuat kebaikan kepada umat itu. Maju terus Ustaz Cilik, aku senang banget. Aku akan bantu, dukung, apalagi semua yang dilakukannya ini sesuai dengan Quran dan Hadis. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Dengan kita zikir kepada Allah, hati kita akan tenteram. Dan carilah pengobatan yang sesuai dengan syariat Islam, yang beragama Islam. Kita minta doanya mereka supaya bertugas selamat dunia dan akhirat. Dan pada dasarnya saat ini kita kegiatan di Kostrat di Batalion 330 yang ada di Cisalengka Bandung, yang ada di markas Kostrat. Ini tujuannya untuk meningkatkan silaturahmi. Satu pesan kami, tingkatkan sholat dan ibadahnya dengan betul-betul kepada Allah. Tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita salah jalan, kita harus kepada Al-Qur'an dan Hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kujang, kujang, kujang. Yes. Untuk memberikan semangat dan aplaus untuk kemampuan yang dimiliki Ustaz Guntur, kami memberikan salam komando. 1, 2, 3. Kujang. Astagfirullah, Rabbana ya, astagfirullah. sholat subuh. Dan tema kita seperti yang telah saya sampaikan di awal adalah gangguan jin. Dan kepada Anda yang ingin menelpon, silahkan di 574-3476 atau di luar Jabodetabek di 021-574-3478. Baiklah, kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita. Ya, tadi ada yang terputus kelihatannya. Dari Ustaz Cilik, tadi masih terputus ya tentang masalah rukyah, gimana Ustaz? Terputus kayak matahari terputus. Ya. Selamat menjalankan sholat subuh yang belum yang akan menjalankan, mudah-mudahan pada sudah sholat subuh, amin. Pada dasarnya tema pagi hari ini kita yaitu tentang kita mengangkatkan bagaimana mengatasi gangguan gaib atau gangguan jin itu dengan cara ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan rukyah syariah. Yang saat ini fenomena Mas Agus banyak kerasukan, masal, ya kan? Apa sih penyebabnya? Yuk kita positive thinking terlebih dahulu. Atau mungkin jinnya berbondong-bondong masukin, itu belum tentu pula, ya kan? Itu biasanya kok perempuan katanya begitu, belum tentu juga, gitu kan? Tetapi biasanya faktor depresi itu mempengaruhi kok kebanyakan perempuan. Mungkin maaf lagi datang tamunya, ya kan, lagi datang tamunya biasanya kan emosi plus belum sarapan lagi, terus ingat 2 hari yang lalu utangnya banyak, ya kan, ini akhirnya stres faktornya, akhirnya histeris, teriak-teriak gara-gara ini jangan-jangan kena gangguan jin, bukan, karena stres. Itu pun bisa diruqyah. Jadi ruqyah itu jangan disudutkan hanya dikarenakan karena gangguan gaib saja ruqyah tersebut. Memang salah satunya bisa untuk gangguan gaib, Mas Agus. Itu salah satunya seperti itu. Jadi dengan dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an seperti itu. Oke, mungkin melanjutkan dari obrolan kita dengan Ustaz Cilik, aku pengen nanya dengan Ustaz Arif ini, sebenarnya gimana sih pandangan Islam itu terhadap jin atau makhluk gaib itu? Ya, jadi memang telah disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Ad-Jin, itu disebutkan juga bahwa telah diwahyukan, katakanlah hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Dan mereka, sesungguhnya mereka mengatakan kami telah mendengar Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya dan kami sekali-sekali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Artinya apa? Memang jin ini juga terbagi dua juga, seperti kita manusia. Ada jin Islam, ada jin kafir. Kemudian dikatakan juga bahwa tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi di Quran dijelaskan untuk percaya juga terhadap hal yang gaib. Seperti itu tadi, jadi pandangan Al-Quran. Barangkali kalau Ustaz Aswan, apakah kita itu diperkenankan untuk ya berinteraksi dengan kalangan jin gitu ya? Interaksi maksudnya mungkin ada juga yang memanfaatkan jasa jin lagi jin untuk menjalankan sesuatu atau gimana? Gimana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Ketika kita memanfaatkan jasa jin, berarti kita memohon pertolongan kepada jin tersebut. Kita mohon perlindungan kepada jin. Mohon maaf, ini hal yang dilarang oleh Islam. Al-Quran itu sangat melarang orang-orang yang mohon pertolongan kepada makhluk yang lain. Karena di dalam sholat khususnya kita sudah diajarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika kita punya masalah, wasta'inu bisabri wassalah. Jadi boleh bertawassul kepada makhluk, namun yang diajarkan Quran yaitu bisabri wassalah. Apapun yang kau hadapi, hadapi dengan sabar, kemudian dengan sholat. Jadi kalau sampai berinteraksi dengan jin, saya khawatir cara interaksinya pun nanti akan melakukan penyimpangan dari caranya. Dan dikhawatirkan juga ketika kita memohon apa, memakai jasa jin atau memakai makhluk yang lain dalam arti tanda kutip yang gaib, ini akan menjadi masalah buat akidah kita. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi ngobrolan kita tentang jin, kita akan terima dulu tamu kita. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari Bapak siapa, Pak? Pak Aldi, Pak. Ya, dari Pak Aldi. Di ya. Mana, Pak? Kulit, saya sih mau minta tolong Ustaz. Badan saya panas. Iya. Kulit kepala itu sakit, kulit kepalanya. Masya Allah. Kulit kepalanya sakit. Bapak dari mana, Bapak? Dari Cakung, Pak. Dari Cakung? Iya, Pak. Sudah dipersiapkan air satu gelas, Bapak? Alhamdulillah, sudah, Pak. Sudah, Bapak. Bapak yakin kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yakin, Pak. Yakinnya kepada Allah, Bapak, ya? Iya, Pak. Sebelumnya, saya mau tanya terlebih dahulu, nih. Iya, Pak. Sakitnya saat ini yang dirasakan yang mana saja, Pak? Badan panas. Badan panas. Sama kulit kepala, Pak. Sakit. Kulit kepala sakit. Kulit kepala sakit. Seperti rasanya seperti kesayat-sayat, ketusuk-tusuk atau teriris-iris rasanya ya. Seperti. Ketusuk-tusuk. Seperti ketusuk-tusuk gitu ya? Iya, iya, Ustaz. Oke, saya mau tanya terlebih dahulu, Bapak. Selama ya, Pak. Ini Bapak apabila marah itu mudah terkontrol enggak sih, Pak? Sangat, kayaknya enggak, jarang marah, Pak. Jarang ya. Marahnya apa jarang berhentinya tidak marah? Enggak, benar. Jarang sama marah di rumah pun jarang. Ya, alhamdulillah. Ini kunci utamanya Bapak tidak mudah marah. Tetapi satu, mudah enggak sih memaafkan orang, Pak? Alhamdulillah, Pak. Mudah. Mudah ya. Oke. Okay. Ya, kita bersama-sama doa. Mungkin kita pernah berpikir jahat atau berpikir negatif kepada orang lain, akhirnya berbuntut kepada sakitnya badan kita. Tidak ada salahnya untuk introspeksi diri, Bapak ya. Iya, Pak. Kita bersama-sama doa, khusyuk hanya mohon doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bisa dibacakan basmalah satu kali, nanti Bapak bisa diminum satu teguk, terus diusapkan di tempat yang panas dan diusapkan di kepala yang sakit. Mudah-mudahan berkah, amin. Putus ya? Ya, tadi terputus Ustaz, gak apa-apa. Pulsanya habis. Ingin disampaikan lagi sedikit. Silakan. Oke, jadi bisa diminum. Jadi bagi pemirsa yang mungkin yang mau masuk telepon silakan. Kok tidak bisa masuk, ikuti nanti doa bersamanya. Ya. Pada waktu penelpon ada yang masuk, sakit apa, ikuti doa tergantung hajatnya apa. Karena penemuan dari Dr. Amaru Amoto dari Universitas Yokohama Jepang, air yang dibacakan dua ayat-ayat suci Al-Quran, bisa dilihat di laptop saat ini, di komputer saat ini, itu ditemukan oleh Dr. Amaru Amoto dari Universitas Yokohama Jepang, air tersebut akan mengandung molekul-molekul yang sangat indah. Jadi apabila para kiai, para ulama kok baca doa dengan air, itu memang iya. Baru-baru saja ini ditemukan sama Dr. Amaru. Berarti Dr. Amaru terlambat dong menemukannya. Ya kan? Jadi kan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah lil mu'minin. Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai penyembuh. Jadi kalau kiai baca doa Al-Fatihah, doa apapun, ada air di depannya, kusuk mohon doanya kepada Allah. Lah, saat ini ada di televisi. Yang ini sudah didinginkan dengan 0 derajat Celcius, difoto dengan kecepatan mikron. Akhirnya membentuk kristal-kristal yang indah. Begitu, Mas Agus. Ya, baik. Barangkali kita akan terima lagi penelpon yang berikutnya. Apakah sudah ada tamu kita? Ya, baik. Ya, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon dikecilkan volume TV-nya. Ibu. Ya, volume tolong dikecilkan ya. Sudah. Ya, baik. Dari ibu siapa, di mana? Dari Bu Ade. Ibu Ade di mana, Bu Ade? Di Bandung. Ya, Bu Ade passwordnya tadi kita lupa ya. Passwordnya adalah berzikir untuk ketentraman. Alhamdulillah. Ya, silakan Bu Ade bisa langsung ke Ustaz Cilik. Assalamualaikum, Bu Cilik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu dari Bandung. Iya, silakan Bu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Ibu. Dari mana ini? Halo, dari mana Ibu? Halo. Iya, dari mana Ibu? Dari ada di Bandung. Ibu mohon dikecilkan lagi volumenya ya, mohon maaf. Halo Ibu. Ya, volume TV-nya dikecilkan. Ibu mendengarkan dari handphone, dari telepon saja Ibu. Oh, sayang. Iya, kelihatannya. Jadi dikasih petunjuk saja. Nelpon, ya, lewatnya dengarkan lewat telepon saja. TV-nya dipelanin. Ya. Nanti kalau bersama-sama dengerin di sini sama telepon ya seperti tadi kayak robot jadinya. Di mana, di mana, di mana? Di sini. Ada delay, ada efeknya. Baik, kita terima lagi, barangkali ada tamu kita yang lain. Iya. Kita masih menunggu ya. Baik, Ustaz. Ya, kita masih menunggu. Ya, sekali lagi mohon tadi volume TV-nya dikecilkan sehingga komunikasinya akan berjalan dengan baik. Ya, kita akan lanjutkan lagi ya obrolan kita. Nah, barangkali kita kembali lagi ke siapa nih enaknya ngobrol. Ustaz Aswan lagi kali ya. Mungkin kalau interaksi dengan, kan tadi ada dua jin ya, ada jin muslim dan jin kafir. Kalau dengan jin muslim pun tetap lebih baik tidak ya, Ustaz ya? Lebih baik tidak. Mm-hmm. Kenapa? Ketika kita berinteraksi, sebenarnya yang nyata saja masih terlalu banyak belum kita lakukan interaksi. Apalagi dengan yang gaib. Artinya yang gaib ini khawatir, tadi saya sebutkan bahwa ketika kita ingin coba berinteraksi kan satu yang gaib dengan yang nyata kan harus dengan ilmu. Karena kita ada penyekat antara kita dengan makhluk gaib itu ada penyekat. Menuju ke sana itu harus ada ilmunya, dikhawatirkan akan merusak ketauhidan dan akidah kita. Ini artinya interaksi ini bisa dilakukan tapi dengan ilmu yang Allah titipkan kepada kita. Gitu. Iya. Baik, kelihatannya sudah ada tamu kita lagi akan menelpon, kita terima dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa ini, Ibu? Dengan Ibu Ita. Ibu Ita di mana? Di Cakung, alhamdulillah Pak, saya bisa masuk. Iya, Ibu, alhamdulillah. Ibu Ita, passwordnya bisa disampaikan, Ibu? Berzikir untuk ketentraman. Iya, ketentraman. Oke, ya, baik, langsung saja, ya, baik. Terima kasih. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bisa didekatkan di teleponnya, Ibu, ya, biar agak jelas. Dari mana, Ibu? Dari Cakung, Pak. Oke, silakan, bisa dibantu apa ini, Bu? Silakan. Saya kemarin batuk lama, Pak, ya, suara saya hilang. Iya, iya. Terus saya sering ketakutan semenjak almarhum mama saya meninggal di kontrakan saya sampai sekarang. Iya, sabar, Bu. Ya, terus. Oke, Ibu bisa sudah dipersiapkan air satu gelas, Bu, ya? Iya, Pak. Ibu yakin Ibu yakin kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Saya yakin banget sama Allah. Kita bersama-sama istighfar, mohon ampun segala dosa kita, mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah. Amin. Astaghfirullah. Bersama-sama yang ada di rumah, Rabbal baraya. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Jabbar. Ampunilah segala dosa kami ya Allah. Ampunilah segala dosa kami. Angkatkanlah penyakit-penyakit dalam tubuh kami ya Allah. Yang saat ini kami sedih melihat, mendengar atau bahkan mengalami kejadian saudara kami, sudah Engkau mengambil ya Allah. Berilah kesabaran dalam hati kami. Berilah kesabaran dalam hati kami dalam kami menghadapi segala cobaan yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Kami yakin Kau memberikan jawaban kepada kami. Tidak mungkin melebihi dari batas kemampuan hamba-Mu ya Allah. Sembuhkanlah penyakit dalam tubuh kami. Sembuhkanlah penyakit dalam tubuh kami. Inna wa hataya. Halo Ibu. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ditiupkan di airnya. Terus diminum satu teguk, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah saya puasa dulu, Pak. Oh, alhamdulillah, puasa bisa diusapkan di tempat yang sakit ya, Bu ya, di lehernya dan di dadanya atau di punggungnya dengan istighfar astaghfirullahaladzim, diusap-usap di tempat yang sakit. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Sudah diusap, Ibu? Iya, Pak. Sudah diusap? Alhamdulillah. Oke, Ibu, saya mau tanya. Ibu setelah istighfar, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, hati dan perasaan Ibu yang Ibu rasakan bagaimana sih? Alhamdulillah, Pak, saya mendapat sih Bu yang Ibu inginkan dalam doa ini? Saya ingin mudah-mudahan Allah menjawab doa-doa saya selama ini, ya Allah. Amin, ya Allah. Hilangkan rasa takut dan penyakit saya batuk sudah lama banget. Iya, alhamdulillah. Cuma suka kumat, kadang hilang gitu, Pak. Sekarang lehernya yang biasa seleng batuk atau dadanya bagaimana sekarang? Bismillah. Alhamdulillah, Pak. Sudah saya taruh tadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu dari mana, Ibu? Dari Cakung, Pak. Cakung itu apa? Di mana? Jakarta Utara. Oh, Bekasi. Jakarta Utara. Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur. Ibu, ini ada keberhasilan ini datangin dari Allah Subhanahu wa taala karena Ibu juga khusyuk doa mohon kepada Allah, ya. Salat 5 waktunya jangan sampai ditinggal. Ada sedikit rezeki santuni anak yatim piatu, fakir miskin dan orang duafa, ya, Bu. Sering nonton tayangan ini, Bu? Sering banget, Pak. Apa kesan-kesannya tayangan Ibu buat Ibu, bermanfaat gak sih buat Ibu atau masyarakat? Silakan kesan-kesannya, komentar atau kritikannya, monggo. Iya, alhamdulillah banyak banget menolong masyarakat, terutama untuk diri saya, ya Pak, ya. Mudah-mudahan penyakit saya yang udah lebih 5 tahun bisa hilang semua rasa takutnya, ya Allah. Dan batuk-batuk saya bisa sembuh dengan insya Allah, dengan ridha Allah. Oke, Bu. Mudah-mudahan berkah ya, Bu, doa kita. Oke, salam buat masyarakat Cakung. Mudah-mudahan berkah semuanya. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, mungkin aku mau sedikit membahas masalah yang tadi juga ya dengan Ustadz Arief. Mungkin kalau di dalam Islam kan kedudukan jin dengan manusia itu sama ya, sama-sama mengabadikan diri kepada Allah ya. Nah, terus bagaimana dengan jin yang sering ganggu? Mungkin kayak ibu tadi, Novan merasa takut, itu berarti jin kan mengganggu di hatinya gitu kan? Betul-betul. Gimana? Memang dikatakan juga bahwa sebenarnya kalau kedudukannya lebih mulia manusia. Okay. Makanya diciptakan sebagai makhluk yang sempurna, bahkan seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bahkan lebih tinggi kedudukannya dari malaikat. Jadi artinya hamba-hamba Allah yang soleh bahkan bisa memiliki kedudukan lebih tinggi dari malaikat. Nah, memang dikatakan juga bahwa sebaik-baiknya jin kadang sejail-jailnya manusia. Jadi kadang sering mengganggu. Maka kadang tadi ada rasa takut ibu tadi karena mungkin ada gangguan-gangguan seperti itu, maka kita untuk menghilangkan was-was dari gangguan jin, kita mendengarkan bacaan Al-Quran, kemudian juga mendengarkan salawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan salawat, dengan Al-Quran, insya Allah akan menghilangkan rasa was-was tersebut yang seperti menyerang telinga. Dikatakan tadi telinga ini pintu masuk kepada jiwa. Jadi kepada ruh kita. Jadi kalau kita banyak mendengarkan Quran dan salawat ini, maka lebih akan cepat berpengaruh positif untuk ya, untuk menaikkan spiritual. Ya, ya, barangkali sekarang kita akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang ada di sini untuk bertanya. Oh, tapi sebelumnya ada tamu kita yang dari luar, kita terima dulu ya. Ya, iya, barangkali mau diterima. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, passwordnya Pak? Berpikir dengan ketentraman. Alhamdulillah. Dari siapa ini, Pak? Ini dari Bapak Lukman di Kalimantan Utara. Di mana, Pak? Maaf. Di Kalimantan Utara. Kalimantan Utara. Ya, silakan langsung dengan Ustaz Philip. Iya. Di barat. Ustaz barat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari mana, Pak? Saya dari Kalimantan Barat. Dari Kalimantan Barat? Iya. Silakan Bapak, keluhannya apa nih? Silakan Pak. Keluhan batu ginjal, sebulan yang saya udah operasi sebelah kanan, keluarkan luh di batu ginjal. Ternyata lah kiri masih ada satu, saya khawatir besar lah, dan membuat sakit lagi. Saya rasanya tidak mau lah, harus operasi Ustaz. Saya minta tolong bantuannya Ustaz, gimana untuk pengobatan saya? Oke, okay. Bapak sudah dipersiapkan arah satu gelas? Udah. Yakin kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala? Yakin, insya Allah yakin sebagai tim Ustaz. Amin. Saat ini, detik ini yang merasa sakit, yang mana? Saat ini, detik ini yang mana? Kalau Ustaz, saya belum dan kerabatnya masih kecil yang di kiri itu. Saya takut besar membuat sakit seperti yang di kanan yang dikeluarkan operasi. Oh, enggak, saat ini yang merasanya ada sakit yang mana, Pak? Sebelah kiri sudah mulai ada trauma, puting. Pinggang sebelah kiri ya? Iya. Rasanya seperti panas, nyeri, seperti ketusuk-tusuk atau seperti kesayat-sayat begitu? Iya, seperti itu, ada puting juga. Komplit gitu ya? Seperti betul. Ketusuk ada? Iya. Oke. Kita yakin, mohon doanya kepada Allah. Bapak, maaf. Amin. Mungkin saya mengingatkan Bapak ya, enggak apa-apa ya. Iya. Mungkin pada waktu selama ini kerja, ada makanan yang dikonsumsi itu kelihatannya halal, ternyata haram. Ya. Kemungkinan juga, Ustaz, ya. Ya, kita mengendap, mungkin akhirnya jadi batu, bisa saja terjadi. Ini teguran dari Allah agar kita lebih banyak tobat, mohon ampun kepada Allah, banyak bersodakoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara kepada anak yatim piatu, fakir miskin dan orang du'afa ya Pak ya. Iya. Kita bersama-sama istighfar. Mungkin kita pernah berbuat khilaf, mudah-mudahan diberikan ampun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersama-sama Bapak ya yang ada di Kalimantan, silakan. Astaghfirullah Rabbah. Berilah kesembuhan ya Allah dalam kesembuhan penyakit mereka ya Allah. Angkatkanlah penyakit-penyakit dalam tubuh kami. Ringankanlah beban kami. Apabila dosa yang kami berbuat yang akhirnya menjadi penyakit ini muncul ya Allah, ampunilah segala dosa kami. Ampunilah segala dosa kami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halo Bapak. Iya, Ustaz. Cukup baca basmalah satu kali, tiupkan di airnya, diusapkan di tempat yang sakit terlebih dahulu. Iya. Astaghfirullahaladzim, dikeluarkan suaranya Bapak. Astaghfirullahaladzim. Sambil ambil airnya, usapkan di tempat yang sakit. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Innallaha ghafurur rahim. Ya Bapak. Iya. Sudah? Sudah saya usapkan, Ustaz. Oke, usapkan, maaf, di mukanya satu usapan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Itu, Ustaz, ada yang diminum, Ustaz? Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, Bapak, saya tanya masalah sakitnya nanti dulu, Bapak, ya. Iya, saya tanya tentang Bapak istighfar zikir bersama kita yang ada di studio Jakarta ini, apa sih yang Bapak rasakan setelah istighfar ingat dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya betul, saya akui punya dosa, saya sadar betul akan dosa saya. Rasanya setelah istighfar apa yang Bapak rasakan? Insya Allah ada rasa tenang, Ustaz. Alhamdulillah. Inilah bukti dari ala bizikrillah kita tumainul qulub. Dengan kita zikir kepada Allah, hati kita akan tenteram. Contohnya Bapak. Iya. Sekarang Bapak digerakin seperti ini, Pak. Satu, dua, digerakkan kanan kiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, cukup. Cukup, Bapak. Tarik nafas, hentakan dengan kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah. Satu kali lagi, lebih semangat lagi. La ilaha illallah. Oke, cukup diminum satu teguk, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, Bapak, sekarang rasanya bagaimana setelah diusap, setelah zikir bersama, setelah minum airnya? Sekarang rasanya bagaimana yang sakit? Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, reda. Gimana, Pak? Reda, Ustaz. Sakitnya. Reda. Iya. Alhamdulillah. Bapak kurang semangat dari Kalimantan. Ibu? Alhamdulillah. Bapak betul dari Kalimantan, Pak? Saya di Jawa Barat, tempat petugas di Kalimantan Barat. Tugas apa, Pak? Ngajar saya. Pak. Oh, ngajar. Jangan-jangan karyawan TVRI nasional nih? Bukan. Demi Allah, Pak. Demi Allah. Oh, Masya Allah. Guru di daerah Kalimantan Barat. Enggak, kirain ada penelpon yang memang dari TVRI. Enggak. Bener dari Kalimantan. Kalimantannya alamatnya mana nih? Ya? Kalimantannya alamatnya mana, Pak? Saya di Kabupaten Bengkaya, di Kecamatan 17, di Kabupaten Bengkaya, Kabupaten Barat. Oh, insya Allah. Ya. Kapan-kapan kalau ya, memang ada mengadakan zikir di Kalimantan, silakan menghubungi alamat yang ada di bawah ini. Kita adakan zikir akbar yang ada di Kalimantan, Bapak ya. Insya Allah. Silakan nanti bisa di masjid, musola, bisa menghubungi alamat yang ada di bawah ini. Kita welcome saja. Kita ya, yang penting niatnya masyarakat mengadakan zikir, insya Allah kita akan datang ke sana, ya. Oke, salat lima waktunya jangan sampai ditinggal. Ada sedikit rezeki santuni anak yatim piatu, fakir miskin dan orang duafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, pemirsa, sebelum kita lanjutkan, kita akan simak dulu pariwara berikut ini, tetap bersama kami. Anda masih bersama kami dan sekali lagi kita berbicara tentang gangguan jin. Sebelum ya, ini ada satu hal yang menarik, Ustaz. Kan ada manusia itu kemasukan jin. Kenapa jin nggak kemasukan manusia, Ustaz? Oh, kamu kan pernah masukin jin, enggak ya? Jadi memang kalau bicara tentang jin, orang yang kemasukan jin itu boleh jadi, ya kan, dimungkinkan. Tapi yang sering itu adalah orang yang berperilaku seperti jin. Kan disebutkan alladzi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wannas. Ya, baik Ustaz. Ini kelihatannya kita berikan kesempatan dulu kepada ibu-ibu. Ya. Ya, mungkin ibu-ibu dari sini ada yang mau konsultasi juga atau mana? Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Haja Siti Maimunah dari Majelis Taklim Nurul Hidayah Sukamanah Jonggol Bogor. Keluhannya Pak Ustadz, saya menderita penyakit asam urat. Namun setiap 4 hari sekali harus mengkonsumsi obat. Jadi bagaimana jalan keluarnya supaya tidak selalu mengkonsumsi obat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asam-asam urat, alhamdulillah nanti dikirim di Pondok Indah ya. Amin. Silakan lagi siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Ibu Pame Rohmah dari Majelis Taklim Nurul Hidayah Jonggol Bogor. Keluhan saya yaitu pertama asam lambung. Lambung kalau terasa sakit, terus perih, lagi tidak mau tidur, susah tidur. Lagi kalau sudah terasa sesak napas. Jadi mudah-mudahan dari Pak Ustadz dikasih untuk jalan keluarnya berobat, pengobatan ini. Yang kedua yaitu saudara saya, dia pendarahan. Titipan ya, titipan. Iya, titipan. Pendarahan sudah sampai hampir 5 tahun. Sudah ke dokter, kata dokter katanya harus diangkat rahimnya. Masya Allah. Itu sudah minum obat tradisional. Jadi mudah-mudahan saya kesini mau berobat sama Pak Ustadz, dikasih jalan untuk keluarnya berobat supaya rahim enggak diangkat sama dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama untuk sayur asam urat. Asam-asam urat ya. Enak kalau asam-asam sampai daging-daging urat, enak ya. Kalau asam urat ini penyakitnya orang kaya sebetulnya. Makanannya enak-enak mulu. Jeroan, ya kan Bu? Siapa yang gak suka jeroan? Enakan. Oh, enakan semua kan. Nah ini mudah untuk tipnya, konsumsi bawang putih ya, bisa 5 siung begitu dikukus setengah matang, dikonsumsi pagi, siang dan sore. Sebelumnya bacakan Al-Fatihah 21 kali. Insya Allah turun, karena hasil penelitian dokter ini antibiotik dan sebagai penurun kolesterol, asam urat, darah tinggi, pegel-pegel, stroke, agak merek dikit-dikit tuh. Itu pakai bawang putih insya Allah bisa, amin. Terus yang kedua mana lagi? Sakitnya apa bu? Mah, lambung, mah sama saja, ini teguran dari Allah. Mungkin konsumsinya kagak sehat. Ya jangan salahin Allah karena tidak bisa menjaga. Bagaimana cara tip jauhi yang pedes-pedes, kecut-kecut, konsumsinya hangat-hangat. Terus yang kenapa kok datang bulan kagak berhenti-berhenti? Coba introspeksi diri bagi ibu-ibu yang sangat cantik ini. Amin. Di depannya suaminya. Iya kan? Ini teguran dari Allah, mungkin pada waktu itu noh, ingat pada waktu sudah datang berhenti, datang bulannya sudah berhenti. Tapi bilangnya sama suaminya, besok belum berhenti. Ini ketawa, mesti ketahuan nih. Iya kan? Ini akhirnya pada waktu itu mungkin, maaf ini teguran dari Allah, akhirnya diberikan datang bulan kagak berhenti-berhenti. Nah loh, puyeng mah puyeng deh kan. Kita lanjutkan dengan doa Ustaz ya. Kita doa mohon kepada Allah. Ini sebetulnya teguran dari Allah. Yang pernah berbuat dosa, yuk kita taubat anasua kepada Allah. Karena Allah selalu menerima taubat kepada hambanya yang betul-betul taubat. Bisa dipersiapkan air satu gelas bagi pemirsa yang ada di rumah, yang saat ini mungkin susah dalam menelpon, tidak usah khawatir. Bisa datang di alamat yang ada di bawah ini. Kita buka praktek jam 7 pagi sampai jam 11 malam. Yang ada di cabang Jakarta dan ada yang di cabang Semarang, silakan bisa menghubungi, kita ada praktek di situ sesuai dengan jadwalnya, atau menghubungi alamat yang ada di sini. Kita berdoa mohon kepada Allah, hajat apapun yuk kita mohon doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa qadarina bil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Jabbar, ya Allah, kami mengangkat tangan kepada Engkau ya Allah. Kami mohon ampun segala dosa-dosa kami ya Allah, yang kami perbuat dosa, yang pernah kami hilaf maupun disengaja ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, yang mungkin dosa kami selalu kami perbuat. Ya Allah, kami mohon ampun segala dosa kami. Kami ingin tobat ya Allah. Maka terima tobat kami. Yang mungkin saat ini saudara kami, jamaah kami menderita penyakit medis ataupun non medis dalam tubuh mereka, dalam tubuh kami. Yang saat ini orang tua kami sakit, tergeletak di ruang ICU, tidak berdaya, atau bahkan di ruang unit gawat darurat ya Allah. Keluarga mereka kebingungan, keluarga mereka banyak biaya, mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Maka ringankanlah beban keluarga mereka, maka angkatkanlah penyakit-penyakit dalam tubuh kami, dalam tubuh saudara-saudara kami, dalam tubuh bapak ibu kami ya Allah. Angkatkanlah penyakit-penyakit dalam tubuh kami ya Allah. Kami ingin sembuh agar kami bisa melaksanakan ibadah dengan tenteram dan nyaman kembali ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Yang saat ini kami, rumah tangga kami dekat melut ya Allah, rukunkanlah rumah tangga kami. Jadikan rumah tangga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang diberikan kekuatan iman dan takwa agama Islam sampai akhir hayat kami ya Allah. Jauhkanlah kami dari syirik musyrik yang menyekutukan Engkau ya Allah. Jauhkanlah kami dari siksa kubur dan siksa neraka ya Allah. Serta jauhkanlah kami dari fitnah ya Allah. Sakit hati kami apabila kami difitnah, yang sesuatu tersebut tidak kami kerjakan. Maka angkatkanlah derajat kami orang-orang yang difitnah ya Allah. Sadarkanlah mereka orang-orang yang menfitnah kami. Sadarkanlah mereka ke jalan yang lurus. Kembalikanlah mereka ke jalan yang lurus, jalan yang Kau ridhoi. Ya Allah, mudahkanlah rezeki kami, karir kami, jodoh kami, keturunan kami yang sudah berumah tangga ya Allah. Mudahkanlah keturunan mereka, jadikan anak-anak mereka, anak-anak kami, anak yang soleh dan soleha, berguna bagi Jadikan kami orang yang bersyukur. Jadikan kami orang yang paling bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Kami bisa makan sehari 3 kali, kami bersyukur. Kami memiliki tempat tinggal, kami bersyukur, ya Allah. Rabbi fili wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata